anak-anakku sayang, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Nah, hari ini anak-anak akan mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Aku Cinta Indonesia. Bagaimana ceritanya? Ayo kita dengarkan bersama. Anak-anakku sayang, di suatu sore yang indah, sayup-sayup terdengar alunan permainan piano. Citra, seorang gadis cilik berusia 5 tahun yang lincah dan ceria, berusaha memainkan nada lagu Ibu Kartini. Bakat bermain musik Citra didapatnya dari ayahnya yang juga seorang guru musik. Namun, tiba-tiba ada yang aneh dengan permainan piano itu. Terdengar suara tuts piano yang dipukul dengan keras dan tak beraturan. Ternyata, Citra kesal karena kesulitan memainkan lagu Ibu Kartini. Mendengar suara piano yang tak beraturan itu, ibunya datang menghampiri Citra. Loh, Citra kok pianonya dipukul? Kenapa nih anak bunda yang cantik? Kok kesal? Citra kesel bunda, sulit mainnya. Sabar sayang, belajar musik itu harus rajin dan sabar berlatih. Citra pasti bisa kok. Asal rajin berlatih. Ibu berusaha menenangkan Citra, namun Citra masih saja kesal. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba pintu depan terbuka. Halo, ayah pulang. Ayah sudah pulang. Ayo Citra, beri salam pada ayah. Loh, kenapa nih anak ayah? Kok cemberut? Citra gak mau main piano lagi ya. Susah, gak mau. Oh, rupanya anak ayah sedang ngambek ya. Ayah punya hadiah nih untuk bunda dan Citra. Mau ya, mau. Apa ya hadiahnya? Ayah bawakan tiket pertunjukan musik tradisional dari beberapa daerah. Dan hebatnya lagi, yang memainkan musik itu anak-anak berbakat loh. Asyik, Citra mau ya. Hore, bunda juga ikut kan? Iya sayang, bunda ikut. Bunda juga mau lihat anak-anak berbakat itu. Pasti seru. Anak-anakku yang manis, esok malamnya ayah, bunda, dan Citra menuju gedung pertunjukan anak-anak berbakat. Gedung tempat pertunjukan itu sudah penuh penonton. Ayah dan Citra memilih kursi paling depan. Tepat jam 8 malam, pertunjukan dimulai. Selamat malam hadirin sekalian. Selamat berjumpa dalam pertunjukan alat musik tradisional. Acara istimewa ini akan menampilkan permainan alat musik oleh anak-anak berbakat dari tanah air. Hadirin sekalian, inilah penampilan pertama dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan menampilkan permainan musik gamelan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang berbahagia, penampilan kedua terasa istimewa karena akan dibawakan oleh Amelia yang datang jauh dari Nusa Tenggara Timur. Amelia akan memainkan alat musik sasando. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat menyaksikan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya inilah penampilan yang tidak kalah hebatnya. Anak-anak dari Minahasa akan menampilkan permainan alat musik kulintang. Hadirin sekalian, selanjutnya inilah penampilan anak-anak berbakat dari Jawa Barat akan memainkan alat musik angklung. Hadirin yang berbahagia, sebagai puncak acara, inilah penampilan tiga anak hebat yang jauh-jauh datang dari Papua. Mereka akan memainkan alat musik tifa. Selamat menikmati. Hadirin sekalian, demikian penampilan anak-anak hebat yang berasal dari Nusantara. Penampilan mereka sungguh luar biasa. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan dan selamat malam. Citra, Bunda dan Ayah sangat puas menyaksikan pertunjukan anak-anak berbakat itu. Citra terlihat sangat senang. Dalam hati, Citra telah bertekad untuk terus belajar dan berlatih agar kelak menjadi musisi terkenal. Seperti halnya anak-anak berbakat yang tampil pada pertunjukan yang ditontonnya tadi. Citra mulai tekun berlatih bermain piano dan bernyanyi. Kebetulan, pada acara tutup tahun sekolahnya, Citra ditunjuk ibu gurunya tampil bermain piano dan bernyanyi untuk mengisi acara tersebut. Dengan sabar, ayah melatih Citra untuk bermain piano sambil menyanyikan lagu Alat Musik Bangsaku yang merupakan lagu ciptaan ayahnya. Hari yang ditunggu telah tiba. Acara tutup tahun di sekolah Citra diadakan di gedung yang megah. Dihadiri orang tua murid dan para tamu undangan hingga membuat Citra sedikit gugup. Tapi ayah dan ibunya menenangkan dan memberikan dukungannya sehingga Citra tenang. Saat pembawa acara memanggil namanya, Citra pun tampil percaya diri. Dari Sulawesi Utara, Angklung dari Jawa Barat, Sasando dari Nusa Tenggara Timur, Tifa dari Papua, Gamelan dari Yogyakarta. Citra tampil sangat bagus. Penonton riuh bertepuk tangan selesai penampilan Citra. Ayah dan bundanya langsung memeluk Citra. Kamu hebat, Nak. Ayah dan bunda bangga padamu. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Bunda. Semua berkat Ayah dan Bunda juga. Anak-anakku sayang, pada akhirnya Citra mempunyai kebanggaan mampu tampil dalam pertunjukan. Namun, dia sadar tidak boleh berpuas diri karena masih harus berjuang dan banyak berlatih sehingga mempunyai kemampuan bermusik lebih baik lagi. Anak-anakku yang pintar, dari cerita tadi, kalian bisa mengenal suara alat musik tradisional. Seperti suara seruling dari Jawa Tengah, suara angklung dari Jawa Barat, suara sasando dari Nusa Tenggara Timur, suara tifa dari Papua, suara gamelan dari Yogyakarta. Apakah kalian masih ingat suara alat musik tadi? Nah, sekarang ibu minta kalian menebak suara yang diperdengarkan berikut ini, ya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap? Anak-anak, coba kalian tebak suara alat musik apa ini? Iya, benar. Bagus sekali. Tadi adalah suara seruling. Nah, coba tebak yang berikut ini. Apakah kalian tahu ini suara alat musik apa? Bagus sekali anak-anak. Tadi adalah suara angklung. Nah, siapa yang ingat? Angklung berasal dari daerah mana? Iya benar, dari Jawa Barat. Nah sekarang, coba kalian dengarkan baik-baik suara alat musik ini. Itu suara gamelan yang berasal dari Yogyakarta. Wah, kalian semua memang hebat. Bagaimana dengan alat musik berikut ini? Apakah nama alat musik ini? Benar. Wah, kalian semua pintar. Tadi adalah suara tifa yang berasal dari Papua. Anak-anakku yang manis, tak terasa waktu kita sudah habis. Sampai di sini ya, ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam cerita yang lain. Dadah!